nando paga kawe bapaga sampai sampai kaduria awak nan muda mangaga laki gae iola na arah nan mura na arah mura yo mura pancarian ayam bali yo tabang sabali di Bali yo patah tulang marah pulai lapayah dek menjali nak daro dapek dek urang. Nak daro, nak pede urang.